إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ. Penerapan menempatkan orang-orang muslim hanya sekedar tidak mau duduk bersamanya, tidak mau bermajelis dengan imam mereka, tidak mau sekelompok dengan mereka, akhirnya dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Lihatlah suatu penyimpangan yang kecil kalau dibiarkan akan menumbuhkan penyimpangan yang besar. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengingatkan dalam kitab Syarhus Sunnah. Pada poin awal-awal kitab, beliau menyatakan, wa iyyaka wa muhdatsatil umur, fa iyyaka wa sigharal bid'ah. Hati-hati engkau dengan perkara yang diada-adakan. Hati-hati engkau dengan kebid'ahan walaupun sifatnya sepele. Kecil. Kenapa? Fa inna shigharal bid'ah tasiru kibara. Karena sesungguhnya kebid'ahan yang sepele diremeh-remehkan, lama-lama dibiarkan akan melahirkan kebid'ahan yang besar. Adalah orang-orang khawarij, kaum teroris. Dahulu mereka tidaklah awalnya mengkafirkan kaum muslimin. Hanya saja mereka dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah yang kritis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang mereka anggap tidak adil. Dalam membela iktisadiyah perekonomian para sahabat, kata dia, dalam rangka membela min ajlil mal, untuk para sahabat bisa mendapatkan bagian harta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian, ternyata dirasa menurut dia Dzul Khuwaisirah tidaklah adil. Maka tampil menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai engkau Muhammad. Lihatlah. Sekedar sanggahan kritikan yang seperti itu, ternyata akhirnya ketika dibiarkan kritis terhadap Nabi, kritis terhadap ajaran Nabi, hingga akhirnya mereka pun terjatuh mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Nas'allahu salama wal afiyah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita mempelajari ilmu agama. Ini najis yang pertama, najis maknawi. Jenis najis yang kedua, najasatul hissiyah, yaitu najis yang sifatnya hissiyah, yang bisa dirasakan oleh panca indera. Oleh indrawi kita. Apakah najis hissiyah itu? Itulah yang didefinisikan oleh para ulama, kullu ainin mustakbarin amara syari'u bijtina biha wa tanzihiha, yaitu segala sesuatu barang, ya, wujud yang mustakzarin, yang menjijikan. Ucapan menjijikan ini relatif, Naam. Namun dengan kait berikutnya yang diperintahkan oleh syariat ini untuk kita menjauhi dan membersihkannya. Naam. Untuk kita mencuci, membersihkan, menjauhinya. Naam. Ini yang penting. Sesuatu menjijikan diperintahkan kita untuk mencucinya, membersihkan dirinya, mencucikan diri darinya, maka ini adalah najis. Naam. Dan najis hissiyah ini jumlahnya terbatas. Kalau ditanyakan kenapa jumlahnya terbatas, jawabannya dikarenakan asal segala sesuatu di muka bumi ini adalah apa? Suci dan dibolehkan. Naam. Sehingga tidaklah kita menyatakan sesuatu itu najis kecuali dengan dalil. Maka para ulama menyimpulkan di antara hal atau benda-benda yang menjadikan atau yang di sana tegak dalil menyatakan najisnya. Naam, tegak dalil yang menyatakan najisnya diterangkan oleh para ulama hanya terbatas. Sebagiannya menyatakan 6, sebagiannya menyatakan 5, sebagiannya lebih dari itu. Naam. Yang jelas di sana barakallahu, kenapa demikian? Karena sebagiannya adalah perkara yang diperselisihkan dan yang rajih adalah bisa jadi najis, bisa jadi tidak najis. Maka kita akan melihat beberapa perkara yang tegak dalil atasnya bahwasanya ini adalah najis. Diterangkan dalam kitab Fiqhul Muyassar. Naam. Pada permasalahan yang kedua, al asya'ul lati qama dalilu ala najasatiha. Perkara-perkara yang tegak dalil menerangkan atas najisnya sesuatu tadi. Naam. Perkara-perkara yang tegak atasnya dalil menunjukkan tentang najasatiha, najisnya sesuatu tadi. Yang pertama yaitu baulul adami wa azaratuhu wa qai'uhu. Naam. Yang pertama adalah baulul adami, yakni air kencing Bani Adam, air kencing manusia, wa azaratuhu dan kotorannya, yakni tinja. Naam. Tinjanya dia. Naam barakallahu fikum. Di sini disebutkan wa qai'uhu dan muntahannya. Naam. Marilah kita melihat dalil-dalilnya. Dalilnya adapun mengenai air kencing dan kotoran manusia, maka itu disepakati oleh para ulama atas kenajisannya. Naam. Air kencing dan kotoran manusia, maka ini disepakati hal tersebut adalah najis. Hal tersebut adalah najis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sana hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Ayat yang ke-6. Yaitu diantaranya. Maksudnya Allah ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6. Barakallahu fikum. Allah ta'ala berfirman, fa in kuntum, maka di sini fa id au jaa ahadukum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian telah selesai dari ghaid, dari membuang kotoran. Naam. Maka Allah perintahkan untuk nanti berwudu. Artinya di sini menunjukkan selain pembatal wudu karena wajib dicuci, maka itu adalah najis. Naam, itu adalah najis. Barakallahu fikum. Adapun air kencing, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk disiram sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan adanya seorang badui kencing di area masjid, di sudut masjid. Maka Rasul membiarkan karena tahu dia orang yang belum tahu hukum. Setelah selesai, memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya dengan seember air, menunjukkan itu adalah najis. Dan demikian pula hadis yang lainnya. Dalam hadis Abi Samah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, Rasulullah ditanya tentang air kencing bayi laki-laki. Maka beliau mengatakan, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Maka dicuci dengan sebab terkena air kencing bayi perempuan. Dicuci. Ya. Dan cukup diperciki apabila terkena air kencing bayi laki-laki yang masih mengandalkan ASI. Belum bisa lepas dari ASI. Menunjukkan bahwasanya ini adalah najis. Bukan maknanya air kencing bayi laki-laki adalah tidak najis. Najis hanya saja mukhaffafah. Sudah lewat ya. Najis hanya saja mukhaffafah. Karena cukup diperciki. Maka sudah suci. Adapun mengenai qai, mengenai muntah, apakah muntahan manusia itu adalah najis atau bukan? Maka ini merupakan perkara khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih wallahu ta'ala a'lamu bissawab, di sana diterangkan para ulama, dalil yang menerangkan qai adalah najis ini ada kelemahan. Di dalamnya ada kelemahan, ada kedhaifan. Maka dari itu tidaklah bisa tegak sebagai dalil. Maka yang namanya muntahan manusia tidaklah najis. Hanya saja menjijikan sehingga disiram namun tidak sampai dengan derajat najis. Ini demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jenis yang kedua yang dikatakan najis adalah adammul masfuhu minal hayawanil makul. Adammul masfuh, darah yang mengucur dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Seorang menyembelih ayam sebagai misal. Ketika disembelih, apa yang dipotong? Yaitu almari, ya, kerongkongan tempat makan, dan juga kemudian adalah rongga untuk nafas, kemudian al-wujadain, wudajain, yakni dua urat yang melekat di leher, kanan dan kiri. Nah, ketika dipotong, biasanya sok, darahnya ngucur enggak? Tur, darah yang terpancar ini adalah darah yang najis. Naam, darah yang najis. Darah yang terpancar masfuh namanya. Darah yang terpancar yang disebut darah masfuh, ini adalah najis. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 145 surat Al-An'am. Allah ta'ala menyatakan di sana, Qul la ajitu fima uhiya ilayya muharraman ma'ala Qul la ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi. Naam, al-ayah. Di sini para ulama menerangkan, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku dapatkan di dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan oleh Allah atas orang yang memakannya. Ya, kecuali kalau itu merupakan bangkai. Yang kedua, atau daman masfuhan, atau darah yang mengucur. Darah tadi, yang bahasa kita marus, ya. Yang jadi, ini marus apa? Marus. Marus, nah itu. Marus, nah ini tadi. Kemudian, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya itu adalah rijs. Rijs dalam satu tafsiran maknanya adalah najis. Maknanya adalah najis. Naam. Dari ayat ini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka menunjukkan bahwasannya darah yang masfuh adalah najis. Ayat ini kita tandai. Ayat surat Al-An'am 145. Dahulu sebagian majelis tafsir Al-Quran, di awal-awal ketika belum nampak kesesatan penyimpangan mereka, mereka aslinya adalah orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi. Mereka menyatakan kalau begitu, kita baca ayat ini sekali lagi. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku dapatkan di dalam perkara yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas orang yang ingin memakannya. Kecuali bangkai atau darah marus tadi ya. Atau daging babi. Atau yang disembelih untuk selain Allah. Disebutkan anjing tidak? Tidak. Kalau begitu anjing halal kata mereka. Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran yang diharamkan hanya tadi saja. Nah, ketika terbaca oleh kaum muslimin yang kritis. Loh, anjing kok dihalalkan? Berarti sesat. Sekarang berburu-buru mereka lari kepada hadis-hadis Nabi. Namun tetap mereka ketahuan. Dikala hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak dengan standar mereka tidak pas, maka mereka akan menolak hadis mentah-mentah. Dengan alasan Al-Quran harus didahulukan. Sehingga, barakallahu fikum, inilah yang namanya orang-orang yang mereka mutakhabbit. Orang-orang yang goncang di dalam agamanya. Mereka tidak pernah punya pegangan yang kokoh. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jujur, mereka di dalam berprinsip selalu berpijak kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang lurus. Nah, anjing halal atau haram? Jawabannya haram. Mana dalilnya dalam Al-Quran tidak ada, namun dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran ada isyarat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang, nanti akan datang pembahasannya, bahwasanya air liur anjing itu adalah najis. Segala sesuatu yang najis adalah diharamkan. Segala sesuatu yang dihukumi najis adalah diharamkan untuk dikonsumsi. Sehingga anjing adalah haram berdasarkan sunnah dan kaidah syar'iyah. Nah, sehingga dikatakan haram. Loh, tapi dalam Al-Quran tidak ada. Kalau Anda prinsipnya berpegang hanya kepada Al-Quran, menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti artinya Anda menolak Al-Quran seluruhnya. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran dalam dua tempat. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, supaya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menyatakan, Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini amalannya Nabi kenapa engkau tolak? Apakah hanya sekedar akal kita tidak mampu untuk mencerna dan menerimanya terus kita tolak? Maka ketahuilah ini adalah benih-benih pemikiran Mu'tazilah. Benih-benih pemikiran Mu'tazilah yang penyimpangan awalnya muncul di zaman para tabi'in. Muncul di zaman para tabi'in yang kemudian oleh mereka para imah mereka dihukumi kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat. Sehingga akhirnya mereka pun berujung yang seperti ini nanti akan kritis kepada pemerintahnya. Akan mengangkat Al-Quran dan mengatakan hukum Allah, nam, dan menyalahkan pemerintah yang tidak menegakkan hukum-hukum Al-Quran menurut mereka. Nam, sehingga di sini lihatlah, kembali lagi, penyimpangan yang kelihatannya sepele, ketika dibiarkan bisa mengantarkan pada penyimpangan yang besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada tuntunan yang benar, tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman bimbingan para ulama yang mereka jujur dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini. Maka yang kedua, damul masfuh, darah yang mengalir. Muncul pertanyaan, kalau seorang nyembelih, darah yang mengalir yang dikatakan nanti jadi apa? Marus ya. Kalau saya ngomong marus paham ya insya Allah ya. Marus itu najis, najis. Nah sekarang kalau darah pun gih sembelih sudah kejet-kejet, kemudian kita cacak-cacak, ternyata di perunya masih ada darahnya, di hatinya masih ada darahnya. Ini najis atau tidak? Jawabannya kata para ulama, ammadamul ladzi yabqa fil lahm wal uruq. Adapun darah yang tersisa masih ada di daging dan juga uruk, semacam tadi urat-uratnya yang setelah sebenarnya yang ngucur sudah habis, maka fa'innahu tahirun, itu adalah suci. Dan seandainya kalau ternyata jenengan ngesop kok masih ada warna merahnya, itu halal. Itu ha? Halal. Okay. Cuma jiji. Okay. Cuma jiji. Okay. Ya. Bukan maknanya kita mengatakan halal, bon, boten usah dicuci. Ya. Ini boten ya. Coba lihatlah. Jadi jenengan tidak perlu repot-repot kepada tukang sate kambing, gepak, miki, daging wedus dikumbah apa enggak? Mereka pengalaman katanya kalau daging kambing terus dikenakan air ketika mentah, perengus napa mboten? Perengus katanya mereka. Oh, tapi ini enggak dicuci, ada darahnya najis berarti. Yang najis apa? Darah yang mengalir, nggih. Darah yang tersisa suci, nggih. Walhamdulillah ngaji jadi tahu, ya. Sudah. Bukan dengan perasaan. Nah, di sini. Jadi di sini, kenapa? Karena kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal, segala sesuatu adalah suci. Yang disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, audaman masfuhan, atau darah yang masfuh, ai huwalladhi yuhraku wa yunsabbu, yaitu yang ketika itu memancar dan mengalir. Ini namanya darah yang masfuh. Yang gampangnya kita kalau enggak mudeng ya, apa mah marus, yang jadi marus tadi itu nggih, marus napa namung iki marus itulah jadi marus itu. Berarti marus halal apa haram? Haram. Oh, tapi gurih niki lho, gurih ya, bukan masalah gurih. Coba lihatlah, kadang segala sesuatu yang diharamkan kadang kaitannya kalau dirasakan dengan syahwat itu enak ya. Ya, dirasakan dengan syahwat itu enak. Lah itulah tazyinu syayatin. Itulah hiasan-hiasan setan. Naam, barakallahu fikum. Yang ketiga, baulu warausu kulli hayawanin ghairi makulil lahmi. Naam, atau kita lewati dulu karena ini terjadi perselisihan. Yang sepakat dulu ya, adalah al-maitah, bangkai. Bangkai adalah najis. Namun apa definisi bangkai? Ya, yang dikatakan bangkai, hiya ma mata hutifa anfuhu min ghairi zukatin syar'iyatin. Nam, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat. Binatang yang disembelih yang matinya bukan dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Di dalam syariat, cara menyembelih ada tiga. Sudah lewat ya. Cara menyembelih ada tiga. Apa? Zabah, disembelih kosok, apa namanya, tempat lehernya. Yang kedua adalah dengan cara nahar, di terus bagaimana, kemudian yang ketiga dengan cara jurah. Dilukai yang penting, dengan niat menyembelih. Nah, ini segala sesuatu binatang yang mati bukan dengan cara penyembelihan syar'i, maka disebut sebagai bangkai. Sate kambing, matinya bagaimana? Digebugi. Berarti bangkai. Nah, ini sebagai misal. Lebih-lebih seterusnya. Tapi enak loh kalau... Nah, kayak gitu. Lihatlah kembali lagi. Tazyinu syayatin. Hiasan-hiasan syaitan. Nah, niatkanlah yang namanya orang makan. Bukan sekedar tujuan mencari enak. Namun mencari barokah. Nah, bukankah kita diajarkan ketika mau makan mengucapkan bismillah dalam rangka mengharapkan barokah dari apa yang kita makan? Nah, ini maka dari itu di sini harus kita sadari bahwasanya bangkai adalah najis. Kalau najis tentunya haram. Nah, tentunya haram. Ya, nah, barakallahu fikum. Illa antaku ayyakuna maitatan. Masih dalam ayat tadi. Kecuali, kalau tadi dihalalkan, kecuali tadi disebutkan, illa antakuna maitatan. Kecuali kalau binatang selain tadi yang disebutkan, ini menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, berarti najis. Berarti haram. Seandainya misal, ada ayam mati. Ketelindes. Berarti ini najis. Ini najis dan haram. Harus dicuci? Iya. Nah, cuma cara mensucikan nanti ada beberapa cara. Nah, kalau disiram jelas maklum. Nah, disiram kita pegang misalnya gitu. Terkena langsung berarti tangan kita dicuci. Sudah hilang najisnya. Nah, ini sudah. Nah, kalau tempatnya apakah dengan disiram boleh? Dengan istihalah juga telah menjadi suci. Nanti akan sampai pada cara mensucikan najis. Ini bangkai. Dikecualikan dua perkara. Nah, dikecualikan. Yang pertama, wa yustasna min dalika maitatus samaki wal jarad. Dikecualikan bangkai yang dihalalkan adalah bangkai samak, ikan, wal jarad, dan juga bangkai belalang. Bangkai ikan, ikan laut, ikan kolam, ikan apa saja yang hidup di air, bangkainya adalah halal. Nah, jadi kalau misalnya mau apa namanya, banting ikan, seandainya tidak bismillah mati, halal apa tidak? Halal. Najis bukan? Bukan najis. Nah, dan juga jarod, yaitu belalang. Belalang. Dan ditambahkan oleh para ulama, wa mala nafsa lahu sa'ilah, dan binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Darah yang mengalir, ya. Seperti apa? Nyamuk. Nyamuk ada darahnya? Tidak ada, ya. Ya. Tidak ada. Yang dihirup adalah darah manusia, darah binatang, ya. Bukan asli darahnya sinya nyamuk. Nah, coba jenengan geplek nyamuk. Nah, sudah. Kalau masih kurus, enggak keluar darahnya ya. Nah, ini. Bangkainya ini najis atau tidak? Ya, tidak najis. Namun sekarang, jenengan geplek. Senyokot siapa kie? Iya apa enggak? Nah, berarti menunjukkan bukan darahnya si nyamuk. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Di antaranya itu. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, al-madzi. wal wadi. Yaitu madi dan wadi. Ini semua yang keluar dari bagian depan saluran kencing. Namun bukan air kencing, bukan air mani. Bukan air kencing, bukan air mani. Namun madi, yaitu yang keluarnya ketika sedang memuncak syahwat. Yang kedua al-wadi. Yang ini keluarnya setelah kencing biasanya. Kencing sudah tuntas, tiba-tiba lah cairan agak lendir kayak gitu. Lah ini namanya wadi. Ini semua najis. Yang berikutnya apa? Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima adalah damul haid. Yaitu damul haid. Yang kelima adalah darah haid. Darah haid ini adalah najis. Darah haid adalah najis. Berdasarkan perintah Nabi SAW dalam hadis Asma binti Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Rasulullah ditanya tentang darah haid yang terkena pada baju. Pakaian, maka Rasulullah mengatakan tahuttuhu summa taqrusuhu summa tamdahu bilma summa tamdahuhu summa tusallifi. Kau kerik, kemudian engkau kucek dengan air, kemudian engkau keringkan, kemudian kau pakailah untuk sholat. Rasulullah memerintahkan untuk mencucinya, tidak mencucinya. Menunjukkan itu adalah najis. Nah di sini. Ini barakallahu fikum, lima perkara yang disepakati oleh para ulama adalah najis. Nah sekarang di antara yang diperselisihkan atau ditambah satu lagi yang keenam adalah lahmul khinzir, daging babi. Daging babi. Dalilnya tadi masih firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 145. Daging babi. Ini adalah najis. Kemudian yang keenam. Yang ketujuh adalah lu'abul kalbi, air liur anjing. Air liur anjing. Bahkan ini najisnya adalah najis mughallabah. Najisnya najis mughallabah. Air liur anjing. Diperselisihkan oleh para ulama tentang baul waraus hayawan. Air kencing dan ee-nya binatang. Kotoran binatang. Ini najis atau tidak? Berselisih para ulama. Dan setelah mengumpulkan dalil-dalil yang ada, disimpulkan oleh para ulama, ada yang najis, ada yang tidak. Dirinci. Yang najis adalah kullu hayawanin ghairi ma'kulil lahmi. Yaitu semua binatang yang diharamkan dimakan dagingnya. Semua binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka kotorannya adalah najis. Seperti apa? Hirroh. Seperti kucing. Boleh dimakan enggak dagingnya? Tidak. Walaupun disembelih tidak boleh dimakan. Kemudian seperti lagi fa'roh, tikus. Ini tidak boleh dimakan. Bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Maka dari itu, ini kotorannya adalah najis. Namun kalau yang boleh dimakan dengan cara disembelih tadi, maka ini kotorannya tidaklah najis. Seperti ayam. Boleh dimakan enggak kalau disembelih? Kotorannya najis tidak? Tidak najis. Namun kotor enggak? Kotor. Menjijikan? Iya. Mana dalil yang menyatakan kotoran ini tidak najis? Ini menyelisih mazhab Syafi'i. Menyelisih mazhab Syafi'i. Sekarang kita beribadah tidaklah diperintahkan untuk mengikuti mazhab. Namun mengikuti dalil. Karena Allah memerintahkan kita untuk ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Maka tidak diperintahkan kita untuk mengikuti mazhab. Maka bagaimana pendapat atau ini, maka terbantahkan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Uraniyun. Nah, dalam riwayat Bukhari tentang hadisul Uraniyin, hadis kaum Uronah, panjang hadisnya, yang mereka datang ke kota Madinah mengalami sakit panas yang tidak sembuh-sembuh. Segala bentuk obat-obatan yang mujarab telah dicoba, namun tidak sembuh-sembuh. Maka Nabi memerintahkan, "Falyashrabu laban apa al-labanal ibil wa abwaliha." Supaya mereka memakai atau meminum obatnya, minum air susu unta dicampur dengan air kencingnya. Air kencing unta. Padahal baunya sudah ya. Sudah. Kita pernah mau mencoba ontanya diperes enggak keluar, hanya keluar air kencingnya dikasihkan. Ya moh lah. Sudah ya moh. Nah, saat yang lain lagi ini belum pernah kita mencoba. Cuma sudah mau mencoba belum kebenaran. Yang kesempatan yang lain yang keluar hanya susunya. Lah ini segar ya. Susunya segar. Satu botol inilah 5 real Saudi kurang lebih. 5 real kita beli, 5 real diminum segar. Nah ini kalau air kencingnya enggak tahu, tapi baunya pernah mencium ya. Maksudnya ya enak ya kayak gitu namanya air kencing. Ini menjijikan. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu supaya diminum. Dari mana kita mengatakan tidak najis? Rasul tidak mengatakan tidak najis. Rasulullah mengizinkan kita untuk memakannya. Berarti halal atau tidak? Halal. Kalau itu najis tentu akan haram. Nah, sehingga dari sini dikiaskan oleh para ulama, berarti kalau begitu seluruh binatang yang boleh dimakan dagingnya, kotorannya tidaklah najis. Kotorannya tidaklah najis. Nah, barakallahu fikum. Dan ini selaras dengan akal. Coba kalau kotorannya najis, tentunya jenengan nuwun sewu. Kalau makan kambing, ya, terus kok orangnya jorok, tidak bersih bersihi, makan jenengan makan yang najis haram enggak? Haram. Nah, ini harus ya. Terus demikian harus baunya masih ada harus hilang. Nah, sehingga yang seperti ini masyakoh. Nah, seperti ini masyakoh. Sehingga di sini kita mengetahui kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, bukan najis. Namun jangan salah faham, berarti kalau suci ya sudah dibiarkan begitu saja. Tidak. Nah, sehingga kita katakan tadi, segala sesuatu yang dia itu menjijikan dan diperintahkan oleh syariat untuk kita mencuci atau menjauhi dan membersihkannya. Ini namanya najis. Belum tentu segala sesuatu yang menjijikan itu najis. Dan belum tentu segala sesuatu yang tidak menjijikan itu tidak najis. Namun dengan nas Al-Quran dan sunnah inilah yang kita nyatakan ini najis atau tidak. Kemudian di sana diperselisihkan oleh para ulama. Dan kalau tadi yang kuat adalah tidak najis. Apalagi yakni najasatul khamr. Khamr itu najis atau tidak. Itu. Khamr, alkohol, dan lain sebagainya. Ini najis atau tidak. Kalau haram, ya. Haram, ya. Namun najis atau tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ketika mereka memahami firman Allah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-91. 6 atau 51 ya. 6. Allah Ta'ala berfirman di sana. 6. Nah, ini barakallahu fikum. Di ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum turhamu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mungkin 5 menit lagi ya. Ini sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir, judi, wal ansab Wal ansab ini yaitu mengadu nasib, ya, mengadu nasib dengan panah ataupun hitungan ataupun yang lainnya. Rijsun ini merupakan rijes, bagian dari amalan syaitan, maka tinggalkanlah. Terjadi khilaf tentang memahami makna rijsun. Sebagian mengatakan rijsun adalah najis, sebagian bukan. Nah, bukanlah najis. Sehingga di sini dengan khilaf ini, maka terjadi khilaf pula apakah khamr itu najis atau tidak. Kalau haram itu sepakat, itu haram. Cuma najis atau tidak. Dan yang rajih wallahu a'lamu bissawab, terjadi khilaf di kalangan para ulama yang kuat adalah ini tidak najis. Tidak najis, hanya saja haram. Sehingga dari sini berefek terjadi khilaf yang kedua. Minyak wangi yang ada alkoholnya ini boleh dipakai untuk sholat atau tidak? Mereka yang menguatkan pendapat najis, maka tidak boleh dipakai. Namun mereka yang memandang bukanlah najis, maka tidak apa-apa dipakai. Hanya saja yang afdol untuk memakai minyak wangi yang tidak beralkohol. Kenapa? Kata para ulama, khurujan anil khilaf, supaya kita selamat dari perselisihan yang diperselisihkan. Ya. Karena mereka sepakat kalau minyak tidak beralkohol adalah boleh dipakai untuk sholat. Nah, sehingga di sini ini diantara hal-hal yang diperselisihkan. Maka dengan yang terakhir ini kita tulis sebagai kaidah. Nah, sebagai kaidah kata para ulama. Kullu najasin haramun. Kullu najasin haramun. Naam. Walaisa kullu haramin najasan. Naam. Segala sesuatu yang dihukumi najis, maka itu haram dimakan. Darah, daging babi, tadi terus nih. Ini semua yang dihukumi najis haram dimakan. Namun tidak semua yang dihukumi haram untuk dimakan dihukumi najis. Segala sesuatu yang najis pasti haram. Namun tidak semua yang haram pasti najis. Gampangnya demikian. Nah, seperti apa contohnya kayak tadi? Contohnya khamr dipersisikan oleh para ulama ini adalah najis atau tidak? Sebagian mengatakan tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Ini wallahu taala alamu bisawab. Ini yang kita baca di sore hari ini. Dalam pertemuan pekan depan kita akan meneruskan bagaimana cara mensucikan najis karena dilihat dari jenisnya mencucikannya berbeda-beda. Wallahu taala alamu bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.